Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Malu tidak akan ada kecuali akan mendatangkan kebaikan. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dengan kalimat al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya adalah baik. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan bahwa istahyu minallahi haqqal haya. Malulah engkau kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Kemudian sahabat Nabi menjawab, "Kami semua malu ya Rasulullah." Nabi Muhammad menjawab, "Belum, bukan itu. Akan tapi malu itu adalah orang yang menjaga lidahnya, yang menjaga matanya, yang menjaga perutnya, yang menjaga kemaluannya." Jadi rasa malu benar-benar disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang akan dicabut mula-mula dari sifat seorang mukmin, mukmin muslim, yang akan menjadikan orang tersebut menjadi mempunyai sifat-sifat kehinaan. Dan di saat rasa malu sudah tidak ada, maka kemuliaan itu pun sudah tidak ada lagi. Maka dari itu harus kita budayakan rasa malu. Dan malu ini bukan gengsi. Kalau gengsi itu sombong, malu di sini adalah malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita dilihat oleh Allah dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di saat kita memakai baju jelek lalu malu, itu adalah malu yang terpuji, bukan. Akan tapi malu yang sesungguhnya adalah lidah kita mengucapkan apa. Akankah yang kita ucapkan diridhai oleh Allah? Mata kita melihat apa? Yang masuk perut kita itu dari mana? Asal uang? Asal rizki? Atau kita pilah-pilah? Dan yang menjaga kemaluannya, syahwatnya masuknya. Maka itulah orang-orang yang akan disanjung oleh Allah, disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tersimpulkan, terkumpulkan di dalamnya adalah segala kebaikan. Mari kita budayakan rasa malu, yaitu malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati.